segala-galanya. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar mengenal sama lain. Nah, oleh karena itu yuk mari di hari kemerdekaan Indonesia ini kita lebih pererat, kita lebih perkokoh tali kesatuan dan kesatuan di seluruh rakyat Indonesia yang jumlahnya sudah melebihi 200 juta. Dayak dan banyak lagi yang lainnya. lebih dari 200 juta jiwa penduduk Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Sampai ditukar dengan apapun keimanan ini. Demi kehormatan boleh miskin, demi kehormatan. Demi keimanan boleh lapar, demi keimanan. Kaki tapi punya harga diri daripada bersedan tanpa kehormatan. Lebih baik bubuk ketua tapi jadi hamba Tuhan daripada digeduh tanpa keimanan. Hanya dengan kehormatan diri jadi berharga. Hanya dengan keimanan hidup jadi bahagia. Demi kehormatan boleh miskin, demi kehormatan. Demi keimanan boleh lapar, demi keimanan. Jangan sampai dijual berapapun harga diri ini. Jangan sampai ditukar dengan apapun keimanan ini. Demi kehormatan boleh miskin, demi kehormatan. Demi keimanan boleh lapar, demi keimanan. Ha ha ha ha.

tanpa ada batasnya. Pasti karena

jadilah seorang gembala yang adu domba, adu domba, adu domba, domba di pertarungan. Adu domba, adu domba, adu domba, domba di pertarungan. Demi kesenangan, domba kesakitan.

belajar, jadilah pelajar yang ketua. Jadi seniman, jadilah seniman yang ketua. Jadi pedagang, jadilah pedagang yang ketua. Jadi petani, jadilah petani yang ketua. Jadi apapun, jadilah apapun yang selalu bertakwa. Wahai generasi muda, insan beragama,